Banyak sekali pertanyaannya. Masya Allah. Kalau kita jawab 5 saja bagaimana? Apakah ada doa khusus ketika menghatamkan Al-Quran? Allahu a'lam. Rasulullah SAW ketika meminta dibacakan Al-Quran, wa fihi unzil, sehingga sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, bukankah padamu Al-Quran itu turun? Iya, tapi aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai Rasulullah SAW menangis dan menyatakan hasbuk, cukup. Dan tidak ada doa apapun kecuali kalimat hasbuk, cukup. Dan beliau melihat Rasulullah SAW menangis. Sehingga berdoa boleh-boleh saja. Kapan saja, di mana saja. Kalau melewati ayat-ayat tentang neraka, kita berdoa a'udzubillahi minannar. Kalau melewati ayat-ayat surga, kita berharap mudah-mudahan mendapatkan jannah. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang perintah dan larangan, berharap, ya Allah, berikan taufik kepadaku untuk bisa menerapkan ayat-ayat ini. Begitu saja. Enam. Wallahu ta'ala a'lam. Kalaupun mau berdoa dengan doa yang dibacakan atau yang diajarkan oleh beberapa ulama, tidak mengapa. Walaupun tidak harus seperti itu. Atau ada hadis-hadis yang umum berdoa dengan beberapa doa yang di dalamnya ada kalimat Allahumma ij'al al-Qur'an rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pencerah hati kami. Dan jadikan Al-Qur'an, walaupun tidak khusus di tempat tersebut, tetapi memang karena berkaitan dengan Al-Qur'an, tidak mengapa kita baca. Wal amru fi dzalika wasi' wallahu ta'ala a'lam. Perkara ini luas karena perkara doa luas. Yang penting jangan diatur dengan keharusan-keharusan tertentu. Bolehkah menjamak salat maghrib dan isya dengan uzur karena dalam perjalanan? Karena kemacetan antara Jakarta, Depok, atau Bekasi. Jamak dibolehkan pada perkara-perkara darurat. Apakah safar atau hujan? Dan Rasulullah SAW pernah safar, pernah menjamak 8 rakaat duhur dengan asar dalam keadaan bukan safar, bukan pula hujan. Bighairi matarin wala safar. Ditanya sahabat yang meriwayatkan, kira-kira apa sebabnya Rasulullah menjamak? Untuk mengajarkan pada kalian kemudahan. Artinya kalau memang darurat terpaksa, mau apa lagi? Naam. Allahu ta'ala a'lam. Sehingga ada sebab-sebab lain yang bukan hujan, bukan safar. Termasuk para dokter yang operasi. Jangan ditinggal sholat pasiennya. Sebentar, saya mau sholat dulu. Datang sudah berhenti jantungnya. Naam. Kalau bisa diatur agar dia sholat pada waktunya, bagus. Pulangnya jam segini saja, supaya kita sholat duhur di sini, atau sholat asar di sana. Atau kita atur demikian, ternyata di luar dugaan, macetnya luar biasa. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ustaz, bagaimana meletakkan kenceleng pada saat kajian yang mana selalu ada setiap kajian? Barakallahu fikum. Yang menjadi muskilah atau yang menjadi masalah adalah kalau dalam khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu dijelaskan secara khusus. Tidak bolehnya lagu, tidak bolehnya sibuk dengan sesuatu yang lain. Bahkan yang berkata kepada saudaranya, ansit, faqad lagha. Faman lagha fala jum'ata lahu. Sehingga ketika Jumat jangan disebutkan dengan kenceleng. tangannya dan suaranya koncreng, koncreng. Adapun pada selain itu, maka tidak ada mani' padanya, kecuali kalau dianggap mengganggu konsentrasi hadirin. Khususnya saya, gak suka. Kalau sedang ngisi, kalian sibuk dengan sesuatu. Sana, sini, sini. Apa itu? Mereka sedang apa? Saya suruh berhenti. Nah, mengganggu konsentrasi. Apa nasihat Ustaz buat ikhwah yang suka berselancar di dunia maya, terkhusus di zaman fitnah ini? Sudah sering kita sampaikan masalah ini. Berselancar itu kan lalang buana, bukan? Keliling gitu ya. Kalau dia silaturahmi ke tempat-tempat baik, ya baik. Kalau dia berhenti-berhenti di tempat jelek, ya jelek. Begitulah yang namanya alat. Yang namanya alat tidak bisa dihukumi alatnya. Yang namanya alat dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Nah, dan itu jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya masalah itu. Itu alat. Dipakai baik, dipakai jelek jadi jelek. Nah. Apa ini? Tolong tulisannya yang agak bagus sedikit. Ana bingung bacanya. Kayak Ana. Ana juga agak bagus tulisannya. Ini bagus sekali tulisannya. Ana mau tanya, bagaimana cara menasihati seorang istri yang masih bekerja sebagai guru pengajar di sekolah umum, terutama guru sekolah menengah atas SMA? SMA ikhtilat? Ajib. Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih tentang dayus, dayuth dengan tha. La yadkhulul jannata dayuth, enggak akan masuk surga dayuth. Dayuth itu orang yang tidak memiliki cemburu. Istrinya dibiarkan berinteraksi dengan laki-laki, dengan yang bukan mahramnya, ikhtilat bercampur dengan mereka. Khamilina azakumullah. Allah yahdina wa iyyah. Nasihati. Tolong diingatkan. Ini masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Nanti ketika sudah terjadi sesuatu, baru kemudian bagaimana Ustaz hukumnya? Saya begini. Kenapa? Istri saya begini, istri saya begitu. Itu akibat. Sebabnya adalah ketika kamu membiarkan dia interaksi dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Enam. Mungkin gak pernah tahu ya, ada anak SMA yang naksir gurunya. Gak pernah dengar. Sering terjadi yang seperti itu. Guruku cantik sekali katanya. Enam. Boleh berinfak untuk masjid atau pondok salafi di luar daerah. Seperti sementara sholat kita dan masjid di dekat kita dikelola orang-orang yang tidak mengenal sunnah, bahkan banyak melakukan bid'ah. Boleh. Yang namanya sedekah adalah harapan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap pula kalau bisa jariah terus menerus. Artinya kita bantu yang dia akan menegakkan sunnah dan akan menegakkan tauhid. Kalau sampai kamu bantu sesuatu yang ternyata menyebarkan kesesatan, ya kamu membantu kesesatan. Nah. apa hukumnya berobat dengan menggunakan obat herbal yang menggunakan bahan-bahan dari cacing? Seperti kapsul cacing ini dan itu. Selama perkara itu adalah perkara yang bukan haram, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam tentang cacing. Kalau memasukkannya ke dalam sesuatu yang menjijikkan, jadi haram. Atau yang lebih sahih atau lebih rajih, makruh, tidak disukai. Tetapi sebagian tidak menyatakan bahwa itu menjijikkan. Artinya perkara yang tidak menjijikkan, maka tidak termasuk ke dalam dalil tentang yang menjijikkan. Dan mereka berpendapat yang menjijikkan itu adalah yang kotor, memakan najis. Memakan kotoran. Jelalah. Sehingga mereka berdalil dengan keumuman bahwa sesungguhnya semua apa yang ada di dunia ini halal kecuali yang diharamkan. Maka kalau bukan babi, bukan anjing bertaring, bukan darah masfuah, daman masfuhan, bukan apalagi, maka halal. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Diciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Sebagai tambahan sedikit, bahwasanya yang disuruh oleh Nabi untuk dibunuh dan yang disuruh, yang dilarang untuk dibunuh, maka itu haram dimakan. Jadi di samping yang sudah kita tahu tadi, lahma khinzirin wa daman masfuhan wa ma uhila li ghairillahi bihi, atau ucapan hadis yang bertaring, yang berkuku tajam dan begini dan begitu. Selain itu, yang disuruh untuk bunuh dia, atau yang disuruh untuk jangan bunuh dia, maka itu pun haram untuk dimakan. Seperti kodok tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena Nabi menyatakan tidak boleh membunuhnya. Ufis sunan disebutkan, naha an qatlihi. Ya Rasulullah, apakah boleh kami berobat dengan kodok? Fanaha an qatlihi. Nabi melarang untuk membunuhnya. Demikian pula cicak. Sebaliknya, bunuh dia. Tokek, bunuh dia. Yang dibunuh, disuruh dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Taib, kalau yang tidak boleh dibunuh, ya jelas tidak boleh dimakan. Karena gak mungkin dimakan kecuali harus dibunuh dulu. Taib. Tetapi yang ini, kan suruh dibunuh. Kenapa kok gak boleh dimakan? Karena yang tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dibudidayakan. Sesuatu yang boleh dimakan, boleh pula dibudidayakan. Ayam boleh dimakan, maka silakan beternak ayam. Tapi kalau sesuatu yang bunuh dia, maka jangan kamu memeliharanya. Oh, karena ini boleh dibunuh, kita pelihara, sebentar kita makan nanti kalau sudah banyak, kita jual, kita bikin bakso tikus dan seterusnya. Karena Nabi suruh untuk bunuh dia. Taib. Apa itu pay trend ini? Tentang bisnis pay trend. Payment, pulsa, listrik, dan semacamnya. Yang bersistem MLM. Perusahaan tersebut milik seorang Ustadz selebritis Indonesia. Dan baru-baru ini mendapatkan sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Saya tidak tahu. Gak mengerti modelnya dan sistemnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau multi levelnya pernah ada fatwa dari para ulama bahwa itu mengandung waror. Karena yang paling atas akan untung terus walaupun dia malas. Yang di bawahnya bekerja mati-matian, dia yang dapat untung. Ada waror di sana. Ada syubhat yang disebarkan oleh mumayyi'in yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah hizbiyah. Karena dakwah hizbiyah, karena menuduh mereka memiliki pemimpin dan amir dalam dakwah. Khana bin na'azakumullah. Kalian menuduh fulan wa fulan atau menuduh dakwah salafiyah? Bedakan dulu antara keduanya. Sudah kita katakan tadi, jangan kalian berbicara yang akibatnya sangat mengerikan. Oh, dakwah salafiyah itu dakwah hizbiyah. Kamu menuduh dakwahnya para imam, imam ahlussunnah sejak sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para imam, imam ahlussunnah. Yang mereka semua berdakwah untuk mengajak kembali pada salaf. Kamu katakan hizbiyah? Mestinya langsung pada masalah si fulan dan si fulan itu masih ringan. Walaupun tetap tuduhan, ya, tapi ringan bahasanya. Jangan bilang dakwah salafiyah, dakwah hizbiyah. Jangan. Dakwah ustad-ustad kita ini hizbiyah, karena punya amir misalnya. Maka kita akan katakan kadzabta, engkau berdusta. Kita enggak punya amir, enggak punya sultan, dan kita enggak punya orang yang kita baiat sami'na wa ta'na, tidak. Yang ada hanya saling mengingatkan, saling menegur, saling menasehat, saling menasehati dan musyawarah. Tidak lebih dari itu. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa ini? Hampir mirip semua pertanyaan-pertanyaannya. Tuduhan lawas, ya, itu tuduhan lawas. Dari zaman berapa tahun yang lalu saya sudah mendengar kalimat itu. Ini hizbiyah, ada Amirul Mukminin. Di Jember ada Amirul Mukminin. Ini fitnah yang sudah kuno. Yang kita sudah dengar sejak sekian tahun yang lalu. Alhamdulillah. Tidak ada amir-amiran, tidak ada sultan-sultanan. Yang ada hanya musyawarah, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur. Titik. Ada yang nerima, jazakallah khair. Ada yang curiga, kenapa saya dituduh. Ada yang berbeda-beda tanggapannya. Enam. Dan demikianlah keadaan manusia ketika dinasehati. Batas normal haidnya seorang wanita berapa hari? Apa ini? Kadang sebelum batas haid sudah berhenti. Kalau sebelum batas haid sudah berhenti dan benar-benar berhenti, artinya diuji dengan sejenis tisu atau pembalut dengan jari ke dalamnya. Maaf, agak jelas supaya bisa jelas. Kadang-kadang tidak keluar tetapi di dalamnya ada darah itu. Sehingga dicek. Kalau sedikit ya nggak keluar sampai ke pintunya, sampai ke mulut rahim. Hanya di dalam saja dia, ketika sudah mulai banyak baru keluar lagi. Nanti kamu sudah sholat ternyata besoknya keluar lagi. Ternyata dia keluar, tapi karena volumenya sedikit, maka dia tidak keluar sampai ke pintunya. Sampai ketika sudah tertumpuk di sana, baru terlihatan di pintunya. Sehingga periksa sampai ke dalamnya. Nah, kalau memang benar-benar bersih, maka sholat. Walaupun belum mencapai kebiasaan haidnya. Biasanya 8, ternyata baru 4 atau 5 sudah bersih, ya sholat. Taib, kalau benar-benar terbukti bersih. Sekarang sebaliknya, kalau tidak bersih-bersih, sampai kapan batas haidnya? Sebagaimana disebutkan dengan pertanyaan, berapa harikah? Tergantung kebiasaannya. Dan disinilah yang dikatakan oleh para fuqaha, al-adah muhakkamah. Kebiasaan menjadi hukum. Yang kebiasaan 10 hari, 10 hari. Yang kebiasaannya 8 hari, 8 hari. Wahalu majarra. Kalau sudah lebih dari kebiasaannya, biasanya 10 hari. Ini kok masih sampai sekian belas masih belum salatlah. Berarti engkau terkena penyakit. Istihabah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wal'afu minkum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.